إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du ayyuhan nas fattaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun wa aminu bihi imanan sahiha ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan iman dan takwa kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang mendapatkan karunia yang amat mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab kalau bukan karena hidayah dan karunia dari Allah, niscaya kita termasuk orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala berfirman, فَلَاللَّهِ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau seandainya bukan karena keutamaan, karena karunia dari Allah, maka tentu kalian termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga dalam surat Al-Asr, Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh umat manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dalam hal kesabaran dan kebenaran. Demikian juga di antara hal yang dilantunkan oleh para sahabat ketika menggali parit pada perang Khandaq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, maka tentu kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan bisa melakukan sedekah, kita tidak bisa melaksanakan ibadah salat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga anugerah iman dan takwa ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikian juga ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tentang ucapan di dalam Islam, maka beliau menjawab, memberikan nasihat, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah setelahnya. Jawaban singkat ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keistiqomahan iman. Hadirin rahimakumullah, perhatikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang berhasil menjaga keistiqomahan mereka dalam iman mereka. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami, yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan kemudian mereka istiqamah, maka mereka tidak akan merasakan takut dan juga tidak akan merasakan sedih. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami Rabb kami adalah Allah, dan kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka, ke atas mereka, seraya mengatakan, kalian tidak akan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Bergembiralah, dikarenakan Allah telah mempersiapkan jannah bagi kalian terhadap apa-apa yang telah kalian amalkan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam majlis ini perlu untuk kita ketahui bersama beberapa sebab terjaganya keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila Rabbmu telah berkata, telah mengumumkan bahwasanya apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, dan bagi siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tersirat dari ayat di atas bahwasanya di antara penyebab terjaganya keimanan adalah bersyukur kepada Allah. Di mana kalbu seseorang mengakui bahwa kenikmatan iman maupun kenikmatan yang lainnya berasal hanya dari Allah. Demikian juga lisannya selalu memuji Allah atas kenikmatannya tersebut. Dia juga menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah penting, perkara yang kedua yang dapat menjaga keimanan seorang hamba, yakni dengan bersabar. Bersabar di sini meliputi tiga perkara. Yang pertama, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, bersabar untuk menahan diri dari bermaksiat kepadanya. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi musibah. Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabat husra syakar fa kana dhalika khairan lah wa in asabathu dharra sabar فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, dikarenakan seluruh urusannya adalah baik baginya. Dan yang demikian tidak didapati kecuali bagi orang yang beriman. Yaitu apabila menimpa kepadanya kesempitan atau kesenangan, apabila menimpa kepadanya kesenangan, nikmat, maka ia bersyukur kepada Allah, dan yang demikian adalah baik baginya. Sebaliknya ketika yang ia dapati adalah kesusahan, musibah, maka ia pun bersabar, dan yang demikian adalah baik baginya. Perkara yang ketiga yang menjaga keimanan seorang adalah kesungguhan dalam menjaga keistiqomahan iman dan takwa tersebut. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepadanya jalan kami tersebut. Yang keempat adalah dengan berusaha mengikhlaskan niat dalam segala urusan agama. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah aku perintahkan, dan tidaklah mereka diperintahkan, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama seluruhnya kepadanya. Demikian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu, hanyalah amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Maka bagi setiap orang itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Perkara berikutnya dari perkara-perkara yang dapat menjaga keistiqomahan dan keimanan seorang hamba adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, Inni tarikum fikum intamassaktum bihi lan tadillu kitab Allah wa sunnati. Sungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnahku. Maksudnya adalah dengan menjadikan keduanya, Al-Quran dan sunnah, sebagai pedoman dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keduanya. Yang keenam adalah berusaha selalu jujur dalam segala urusan. Kejujuran sangat berpengaruh terhadap keistiqomahan iman seseorang. Sebab Rasulullah SAW beliau bersabda, Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajul yasduq yataharra sidq hatta yuktabu indallahi siddiqa. Wajib bagi kalian untuk selalu bersikap jujur, dikarenakan kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada jannah. Dan senantiasa apabila seorang itu berusaha untuk selalu bersikap jujur, bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur, hingga kemudian Allah menuliskan di sisinya bahwasanya orang tersebut adalah seorang siddiq, seorang yang terpercaya, seorang yang dikenal dengan kejujurannya. Sebaliknya, kedustaan adalah perkara yang sangat mempengaruhi terhadap keistiqomahan iman seorang hamba. Sebagaimana lanjutan dari hadis ini, Nabi SAW bersabda, Iyakum wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar wa la yazalu rajulu yakdhib wa yataharra alal kadhib hatta yuktabu indallahi kadzaba. Hati-hati kalian dari perbuatan dusta, dikarenakan kedustaan akan membawa kepada kejahatan, kefajiran, dan kejahatan kefajiran akan membawa kepada neraka. Dan senantiasa apabila seorang terus-menerus dalam kedustaan, ia bersungguh-sungguh dalam kedustaan, sampai kemudian ditulis di sisi Allah dirinya sebagai seorang pendusta. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Perkara yang ketujuh yang akan menjadikan seorang istiqomah dalam keimanannya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di atasnya beberapa derajat. Demikian juga berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan ia tentang urusan agamanya. Yang kedelapan, yang terakhir yang bisa kita sebutkan dalam majelis kali ini adalah dengan seorang memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selalu diberi keistiqomahan, agar selalu dijaga keimanannya. Sebagaimana Allah Ta'ala pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhal illa man hidayt illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah dalam keadaan tersesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, yang aku beri petunjuk kepadanya, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, maka pasti aku akan memberi hidayah petunjuk kepada kalian. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagaimana sering beliau panjatkan dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana fi dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.